Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang ahkamul Jum'ah. Pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-133. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua kali khutbah dalam keadaan berdiri, dan beliau memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana sahabat Abdullah ibn Umar anhuma ini adalah anak dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau ini termasuk sahabat yang memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam beberapa permasalahan, para ulama merujuk kepada perbuatan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika tidak ada hadis-hadis marfu' yang sampai kepada Nabi SAW di dalam permasalahan ibadah. Contohnya adalah tentang mengangkat tangan ketika takbir 7 kali dan 5 kali di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, maka dalam masalah ini tidak ada hadis yang marfu' yang menjelaskan apakah Nabi SAW itu bertakbir dengan mengangkat tangan ataukah tidak. Jadi hadis-hadis yang marfu' sampai kepada Nabi itu hanya menjelaskan bahwasanya Nabi SAW bertakbir 7 kali dalam rakaat pertama dan bertakbir 5 kali dalam rakaat kedua, tetapi tidak disebutkan apakah mengangkat tangan atau tidak. Nah, kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya ketika bertakbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, rakaat pertama 7 dan rakaat kedua 5 dengan mengangkat tangan berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Karena beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat menjaga ataupun memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Nah, sama juga kasusnya dengan apa? Mengangkat tangan ketika takbir pada salat jenazah. Ya. Nah, maka tidak ada hadis yang marfu yang sampai kepada Nabi apakah Nabi itu mengangkat tangan atau tidak. Tetapi sekali lagi para ulama mengambil kesimpulan itu dari perbuatan sahabat Abdullah ibn Umar anhuma, dan mereka menyimpulkan bahwasanya hal ini ada asalnya dari Nabi SAW, walaupun tidak ada riwayat yang sampai kepada Nabi SAW berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 khutbah, di mana beliau memberikan pengarahan kepada orang-orang yang hadir, ya, untuk melakukan kebaikan, kemudian juga memberikan peringatan dari kejelekan. Nah, Nabi SAW ya, berkhutbah pada hari Jumat dalam posisi berdiri di atas mimbar. Nah, jadi kalau kita kita kembali kepada apa yang menjadi tuntunan di dalam sunnah Nabi SAW dalam masalah mimbar, di mana mimbar Nabi SAW itu tidak seperti yang kita lihat sekarang di banyak masjid. Ya. Jadi mimbar Nabi itu dalam bentuk seperti anak tangga. Ya, jadi seperti tangga. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah tangganya itu 3 atau 6 seperti itu. Ya. Nah, tetapi memang mimbar itu seperti itu. Ya, di mana orang yang yang hadir pada salat Jumat ketika itu melihat mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan mimbar seperti itu. Nah, artinya apa? Tidak seperti yang kita lihat seperti itu. Ya, walaupun juga tidak mesti dengan bentuk yang sama seperti itu. Yang penting bagaimana para hadirin yang hadir ketika itu bisa melihat khatib ketika berkhutbah seperti itu. Nah, yang kadang-kadang mungkin ya karena di beberapa masjid dibuat seperti mihrab, ya, mihrab itu artinya tempat pengimaman, di situ ada mimbarnya, yang kadang-kadang mungkin khatibnya itu tidak terlihat, ya, sehingga kalau tidak terlihat kemudian dia hanya mendengar suaranya, ini menyebabkan dia lama kelamaan tidak memperhatikan ya isi khutbahnya. Ya, walaupun ya kenyataan di kita ya setiap khutbah Jumat juga banyak yang tidur ya seperti itu. Ya. Tapi intinya ya mimbar Nabi itu seperti itu. Jadi bagaimana orang yang berdiri di atas mimbar itu ya nampak mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Ya, cuma nanti tinggal dimodifikasi bagaimana begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Nabi SAW itu berkhutbah dalam posisi berdiri. Nah, kenapa? Liyakuna ablag min ta'limihim wa wa'zihim. Karena dengan posisi berdiri itu ya lebih menyampaikan apa yang menjadi isi pengajaran ataupun nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bisa merasakan ya sebagai audiens ketika yang berbicara itu posisinya berdiri dengan posisi duduk, ya itu ada perbedaan, ya ketika orang itu menyampaikan dalam posisi berdiri itu lebih ablak, jadi lebih menyampaikan isi ya dari pengajaran ataupun nasihatnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua juga hikmah kenapa khutbah itu dalam posisi berdiri adalah min idhari kuwatil Islam wa abahatahu. Jadi untuk menunjukkan kekuatan Islam, ya, dan juga keindahan daripada Islam itu sendiri. Ya. Walaupun ya ini termasuk di dalam ta'abudiyah seperti itu, tetapi mungkin ada hikmah-hikmah di antaranya adalah seperti yang tadi disebutkan seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW selesai khutbah yang pertama, beliau itu duduk ya sebentar ya untuk istirahat ya, untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Nah, kemudian ya setelah itu berdiri kembali ya dan berkhutbah untuk khutbah yang kedua. Nah, ini adalah makna daripada hadis yang ke-133. Nah, dari hadis ini ya kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah wujubul khutbataini fil jum'ah qabla shalah. Jadi wajibnya melakukan dua khutbah pada hari Jumat sebelum salat. Nah, tentu nanti ini tidak bisa dikiaskan dengan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, artinya memang ada perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, salah satu perbedaan yang mendasar adalah kalau Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Nah, berbeda dengan Jumat. Ya, Jumat itu khutbah dulu kemudian baru sholat. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan antara khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, sehingga apa? Yang menjadi sunnah atau tuntunan Nabi di dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu, ya, khutbahnya adalah satu kali seperti itu. Nah, bahkan apa? Dua khutbah ini termasuk syarat sahnya, ya, pelaksanaan ibadah Jumat. Ya. Nah, jadi apa? Dua khutbah ini syarat sah pelaksanaannya pelaksanaan Jumat. Tetapi juga tidak disamakan dengan dua rakaat. Ya, ini kadang-kadang ada orang yang mungkin menyamakan. Kan zuhur itu 4 rakaat, sedangkan Jumat 2 rakaat. Kenapa? Karena ada khutbah dan khutbahnya 2 rakaat seperti itu. Nah, sehingga apa? Itu genap menjadi 4 rakaat seperti itu. Ya. Nah, kan yang paling sulit kalau rakaat mungkin bisa kalau orang itu masbuk, ya, dia menyempurnakan. Ya, misalkan orang masbuk salat zuhur rakaat ketiga misalkan. Ya. Kan ketika itu dia bisa menyempurnakan sendiri kekurangannya. Sekarang kalau ketinggalan khutbah ini bagaimana? Ya, misalkan orang itu datang misalkan ketika di tengah khutbah begitu kan, di tengah khutbah. Nah, ini gimana mau menyempurnakan ya apa khutbahnya seperti apa? Ya, artinya apa? Itu termasuk syarat pelaksanaan daripada ibadah Jumat. Tetapi kalau misalkan ada orang yang masbuk, dia hadir di pertengahan khutbah, kemudian duduk ya atau sholat dulu 2 rakaat duduk sampai selesai sholat Jumat, maka ibadah Jumatnya tetap sah. Nah, jadi tidak dihitung, oh berarti dia kurang kok. Kenapa? Karena dia baru datang ketika pertengahan khutbah. Ya, jadi tidak disamakan dengan hal itu. Ya, tidak disamakan. Jadi apa? Ketika misalkan ada orang yang masbuk seperti itu, kemudian dia tetap ikut sholat Jumat, maka Jumatnya tetap sah seperti itu. Ya. Seandainya misalkan dia itu masbuk, tidak mendengarkan khutbah, dia masbuk pada rakaat pertama pada sholat Jumat dan dia mendapatkan 1 rakaat, minimal 1 rakaat, maka sholat Jumatnya tetap sah seperti itu. Seandainya dia tidak mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah. Nah, jadi ini kaitannya dengan bahwasannya 2 khutbah ini adalah syarat sah dari pelaksanaan sholat Jumat. Jadi bukan syarat sah seseorang itu mendapatkan Jumat. Ya. Artinya kalau ada orang yang dia itu masbuk, ya, seperti itu, kemudian dia masuk pada pertengahan khutbah, kemudian ikut salat Jumat, maka salat Jumatnya tetap sah seperti itu. Jadi tidak difahami sebagai sebuah rangkaian yang menyebabkan salat Jumat seseorang itu sah atau tidak sah, tetapi lebih kepada penyelenggaraan daripada salat Jumat itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, Imam Al-Halabi beliau mengatakan lam yunqal annahu shallaha bila khutbatin. Jadi tidak ada satu riwayat pun yang dikutip oleh para ulama bahwasannya Rasulullah SAW itu salat Jumat tanpa didahului dengan khutbah. Walau kana jaizan ya la fa'alahu walau marratan li bayanil jawaz. Seandainya hal itu dibolehkan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya walaupun satu kali, ya, untuk menjelaskan kebolehannya tersebut. Tetapi apa? Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu itu salat Jumat tanpa adanya apa? Khutbah. Nah, sehingga apa? Dari sini bisa difahami bahwasannya 2 khutbah ya sebelum melakukan sholat Jumat itu adalah termasuk di dalam syarat sah pelaksanaan dari sholat Jumat seperti itu. Nah, kemudian ya mayoritas ulama ya, atau kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya dua khutbah ini termasuk hal yang wajib. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa simpulkan istihbabu qiyamil khatib fil khutbataini. Jadi dianjurkan khatib itu berkhutbah dengan dua khutbah itu dalam posisi berdiri. Nah, artinya apa? Boleh untuk duduk. Baik itu karena ada uzur ataupun karena tidak ada uzur. Ya. Nah, jadi apa? Lebih dianjurkan. Dianjurkan khatib itu ya menyampaikan khutbahnya dalam posisi berdiri. Tetapi kalaupun duduk, maka apa? Pelaksanaan Jumatnya tetap sah. Nah, berbeda dengan madhab Imam Syafi'i yang menyatakan wujubul qiyam ma'al qudrah. Wajibnya berdiri bagi khatib ketika berkhutbah ketika dia itu mampu. Berarti kalau ada uzur maka boleh untuk duduk. Nah, kemudian yang ketiga adalah istihbabul julus al-yasir bainal khutbataini li fasli bainahuma. Dianjurkannya duduk sebentar antara dua khutbah untuk memisahkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya, jadi apa? Dianjurkan. Artinya apa? Kalaupun nanti tidak dipisahkan juga tidak mengapa. Wa aujabahu ba'dul ulama, tetapi sebagian ulama mewajibkannya, wal jumhur ala annahu sunnatun la wajibun. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwasannya memisahkan ya dua khutbah dengan duduk ini termasuk hal yang sunnah yang dianjurkan dan bukan sesuatu hal yang diwajibkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang berikutnya yaitu hadis 134. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ah wal imamu yakhthuf faqad laghawta. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, jika engkau mengatakan kepada temanmu diamlah pada hari Jumat dan ketika itu imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka engkau sudah berbuat hal yang sia-sia. Nah, jadi kita perhatikan dalam hadis ini apa? Jika engkau mengatakan kepada temanmu diamlah pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Di sini ada disebutkan imam sedang berkhutbah. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana imam itulah yang menjadi khatib Jumat. Jadi jangan sampai misalkan yang khutbah orang lain, yang imam juga yang lain. Jadi apa? Ya, antara imam dan khatib itu harus satu. Ya, jadi tidak boleh misalkan khatibnya sendiri, imamnya sendiri. Ya, jadi imam itulah yang menjadi apa? Khatib. Dan memang nanti ini menjadi uruf ya, uruf secara syar'i bahwasannya apa? Ya, yang namanya imam dan khatib itu memang ya satu masjid biasanya tetap. Ya, kalau misalkan kita lihat di beberapa negara Timur Tengah itu, yang namanya imam dan khatib itu biasanya tetap, walaupun tidak mesti satu orang, bisa jadi dua orang, tiga orang atau lebih seperti itu. Tetapi apa? Ya biasanya orangnya tetap, ya tidak berganti-ganti seperti itu. Ya. Nah, kalau di kita kan memang ada jadwalnya seperti itu. Ya, yang kadang-kadang mungkin ini juga termasuk hal yang mungkin keliru seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ini karena sudah menjadi kebiasaan yang namanya khutbah Jumat dimulai jam 12. Walaupun imamnya sudah atau khatibnya sudah datang begitu. Ya, sebetulnya apa? Ya. Para hadirin yang ada ketika itu dia menunggu datangnya apa? Khatib. Ya, jadi bukan menunggu jam 12. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ketika khatib sudah datang juga masih harus nunggu jam 12. Jadi sebenarnya kalau sudah khatib sudah datang segera untuk dimulai seperti itu. Jadi tidak harus menunggu jam 12 seperti itu. Ya. Nah, apalagi kadang-kadang yang namanya khatib itu kan kadang rumahnya jauh, kemudian mungkin jalanannya juga apa? Ya, macet seperti itu. Nah, kalau sudah jam 12 khatib belum datang, ya terpaksa diganti dengan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya apa? Ya, tetap ya ketika khatib itu sudah datang segera untuk dimulai pelaksanaan ibadah Jumat. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering mendengar nama Abu Hurairah seperti itu, ya. Nah, Abu Hurairah ini ya ini dikenal dalam urf bangsa Arab adalah nama kunyah. Ya, nama kunyah itu adalah nama panggilan sehari-hari. Ya. Nah, nama kunyah dan nama panggilan sehari-hari inilah yang biasanya apa dipakai dalam pergaulan seperti itu. Ya. Nah, sehingga ada namanya Abu Hurairah, ada namanya Abu Bakar radhiyallahu anhuma seperti itu. Ya, ini nama kunyah seperti itu. Nah, padahal apa? Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman ya Ibnu Sakhrin. Ya. Nah, dulu namanya bukan Abdurrahman. Namanya adalah Abdusyam. Ya, Abdusyam itu artinya hamba matahari. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman. Nah, kemudian apa? Diberi nama kunyah dengan Abu Hurairah karena beliau ini sering membawa seekor kucing kecil. Jadi kalau baju orang Arab ini kan lengannya itu biasanya apa? Besar-besar. Nah, disitulah beliau itu sering membawa kucing kecil. Nah, kucing kecil dalam bahasa Arab namanya Hurairah. Kalau kucingnya besar namanya Hirrah, begitu. Ya, jadi kalau Hurairah itu bentuk tasgir dari Hirrah seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Dikenallah Abdurrahman bin Sakhr ini dengan nama apa? Abu Hurairah seperti itu. Ya, Abu Hurairah begitu. Nah, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau ya masuk Islam 3 tahun ya sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perang Hunain. Nah, kenapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau termasuk di dalam generasi Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah itu artinya orang yang tinggal di Masjid Nabawi, orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Sehingga apa? Orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi ini sering berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya termasuk syiar di dalam pelaksanakan ibadah Jumat adalah pelaksanaan dua khutbah. Dan di antara adab-adab orang yang mendengarkan khutbah adalah diam ketika khatib itu berkhutbah untuk merenungi nasihat-nasihatnya ataupun untuk mengaminkan doa-doa yang diucapkan oleh ya khatib ketika khutbahnya seperti itu. Nah, sehingga Nabi SAW memberikan peringatan untuk tidak berbicara walaupun itu hanya ya ucapan yang sangat singkat. Sehingga dalam hadis disebutkan apa? Ya, idza qulta li sahibika ansit, diam. Ya, diam itu mungkin hanya satu kata. Ya, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka hal ini bisa ya menafikan pahala daripada ibadah Jumatnya. Jadi ibadah Jumatnya tetap sah, tetapi apa? Ya pahalanya. Nah, sehingga disebutkan apa? Faqad laghaut, sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Yang dimaksud dengan laghaut di sini adalah bil khuluwi minal ajri. Jadi tidak adanya pahala daripada ibadah Jumatnya tersebut, seperti itu. Nah, bapak-bapak yang mudah-mudahan, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah wujubul insat lil khatib yaumal jumu'ah. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al ijma' ala wujubi dzalik, ya. Jadi wajibnya mendengarkan ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, dan Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan adanya ijma tentang kewajiban tersebut. Artinya apa? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Kemudian yang kedua adalah tahrimul kalam hal sima'il khutbah. Jadi diharamkannya berbicara ketika sedang mendengarkan khutbah. Nah, nanti berbeda ketika apa? Khatib itu sedang tidak berkhutbah. Misalkan sebelum khatib naik mimbar itu boleh untuk berbicara, atau setelah khatib itu turun dari mimbar, maka ketika itu boleh untuk berbicara. Atau ketika khatib itu memutuskan khutbahnya, ya, memutuskan apa? Khutbahnya, ya, karena satu hal. Nah, sehingga apa? Nabi SAW itu pernah memutuskan khutbahnya. Ketika Nabi itu berkhutbah, tiba-tiba cucunya, ya, dua cucunya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain itu berlari, ya, berlari ke arahnya. Kemudian ketika itu Nabi SAW menghentikan khutbahnya, kemudian turun dari mimbar. Kemudian apa? Menyambut kedua cucunya itu. Setelah itu apa? Kedua cucunya digendong, kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Tetapi sebelum melanjutkan khutbah, Nabi SAW, ya, menjelaskan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dengan membaca satu ayat dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menahan, ya, menahan diri. Kenapa? Melihat kedua cucunya yang dia kasih, ya. Jadi, ya, mungkin karena saking sayangnya itu, ya, tidak bisa apa? Tidak bisa menahan itu, sehingga akhirnya apa? Sampai harus memutuskan apa? Khutbahnya, kemudian menyambut kedua cucunya dan mengendongnya ke atas mimbar. Seperti. Nah, barulah setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan khutbahnya tersebut, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dikecualikan dari masalah ini adalah orang yang berbicara langsung kepada imam, atau imam yang berbicara kepada salah seorang dari yang hadir ketika itu. Misalkan apa? Khatib salah membaca ayat. Nah, maka apa? Orang yang tahu tentang kesalahan khatib itu bisa langsung apa? Menegur. Ya, menegur bahwasanya ayat itu salah, keliru, yang benar begini. Ya. Atau misalkan apa? Ya. Yang hadir ketika itu bisa saja dalam kondisi tertentu menghentikan khutbahnya karena ada kepentingan tertentu. Seperti di dalam kisah seorang Arab Baduy yang memutuskan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kepada Nabi ketika apa? Pada waktu itu musim kemarau. Nabi sedang berkhutbah, kemudian datang orang Arab Baduy dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, ini apa namanya? Tanaman kami sudah rusak. Hewan ternak kami sudah mati kelaparan karena apa? Kemarau. Maka doakanlah kepada kami untuk turun hujan." Nah, maka ketika itu Nabi menghentikan khutbahnya, kemudian apa? Mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Atau ketika Nabi SAW memutuskan ya khutbahnya ketika ada orang yang terlambat ya pada waktu sholat Jumat, langsung duduk di masjid, tidak sholat tahiyatul masjid. Kemudian Nabi SAW itu memutuskan hukumnya dan menegur orang tersebut. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka apa? Ya, boleh. Ya, boleh misalkan ya yang hadir menegur khatibnya dan lain sebagainya atau sebaliknya. Tetapi tidak boleh di dalam khutbah Jumat misalkan ada sesi tanya jawab. Ya, ini khutbah ketiga misalnya tanya jawab. Nah, enggak boleh begitu ya. Nah, tidak boleh. Ya, silakan yang bertanya ya. Seperti itu, ya. Apalagi ya, apalagi mohon maaf misalkan apa, dalam khutbah Jumat ini kadang-kadang diselipi dengan sesuatu yang itu mungkin bagian daripada humor, suatu hal yang lucu begitu ya. Seperti itu. Ya, kalau ceramah mungkin masih bisa begitu kan. Tapi kalau dalam khutbah Jumat kemudian ada sesuatu yang lucu seperti itu menafikan hikmah daripada khutbah Jumat itu sendiri. Ya. Karena yang namanya khutbah Jumat itu kan lebih untuk mengingatkan seperti itu, ya. Ah, begitu. Jadi bagaimana supaya lebih khusyuk ya, sehingga apa? Khatib itu juga memberikan materi-materi yang memang ya bisa menyentuh seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita melihat kepada tuntunan Nabi SAW dalam berkhutbah itu tidak panjang-panjang. Ya, bahkan apa? Ya, salatnya justru yang jauh lebih panjang. Tetapi khutbahnya itu apa? Singkat. Tetapi singkat di sini artinya apa? Ya, mengena dan bisa apa? Bisa mempengaruhi kondisi hati seseorang. Seperti itu. Yang kadang-kadang kita ya mungkin ya mohon maaf misalkan ya khatibnya mungkin sudah sepuh, kemudian suaranya juga tidak jelas seperti itu. Yang kadang-kadang bahasannya mungkin ngalor ngidul seperti itu. Yang kadang-kadang waktunya pun apa? Ya, molor seperti itu. Ya. Jadi ini khutbah atau kuliah begitu ya. Nah, kita harus membedakan ya, harus membedakan. Ya, kalau khutbah itu lebih kepada bagaimana menyentuh hati seperti itu, ya. Walaupun kadang-kadang bagaimana menyentuh hati ini pada tidur semua. Ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ya, yang keempat, ya, yang keempat, kalau orang yang hadir itu posisinya jauh misalkan, sehingga dia tidak bisa mendengar ya khutbahnya khatib. Ya, tentu ini mungkin dalam kondisi tertentu, ya. Nah, maka apa? Ya, tidak selayaknya bagi orang tersebut untuk diam. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran ataupun berzikir. Ya. Seandainya ya, seandainya misalkan apa, Masjid Al-Hidayah ini ya, ketika khutbah Jumat sampai sana ujung, sehingga yang di ujung tidak bisa mendengar ya suara khatib. Nah, maka apa, ketika itu tidak boleh diam, tetapi yang harus dilakukan adalah apa, membaca Al-Quran ataupun berzikir. Nah, demikian pula dengan orang yang tuli. Orang yang tuli kan tidak bisa mendengar khutbah ya, begitu kan. Maka juga tidak boleh diam, tetapi dia harus menyibukkan dengan membaca Quran ataupun apa? Berzikir, seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang-orang yang dikecualikan untuk ya dia tidak diam, tetapi justru yang dilakukan adalah apa? Membaca Quran ataupun berzikir seperti itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kewajiban ataupun syarat dua khutbah di dalam pelaksanaan khutbah Jumat dan juga kewajiban untuk diam ya ketika khutbah khatib sedang berkhutbah. Ya, wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.